Tú me traes en Waspaku, Orateko, Rasanen Atiku. Ningala ke sliramu kanyo itamaku. Tansah katon esemu nyawe awe rasane ngatiku. Ngelengake naliko bareng mlaku-mlaku. Ora nyono ora ngira yen ngene datine aku kudu melu nderekake romolan ibuku mulih neng desa wakasan mong walengku aku nite kembang mawar biru ope nono minongko tondo katresnanku. Tondo katresnanku.